Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kita kembali lagi menyoal selamatan dan tahlilan. Ini tradisi yang paling mengakar, mengokoh, bahkan mengurat syaraf sampai ke jantung hati bangsa kita, umat kita. Padahal kalau kita usut seluruh pegangan kitab mereka yang mereka gunakan, minimal itu mengatakan makruh. Enggak ada yang katakan boleh. Makanya pada saat dialog saya dengan Idrus Romli, siapa namanya? Idrus Romli, dia mengatakan itu memang budaya. Enggak ada kaitannya dengan agama. Dia mengatakan itu. Yang pertama kali mencetuskan itu adalah di antara wali Songo tersebut, ya. Ada Sunan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ketika itu belum ada ide tahlilan. Sunan Ampel pun masih belum ada ide tahlilan. Sunan Giri pun masih bersih agamanya di berbagai macam bid'ah sama khurafat. Sunan Bonang pun tidak pernah ada suatu hikayat yang kita dapatkan. Begitu juga anaknya Sunan Ampel kedua, yaitu Sunan Derajat. Sunan Kudus barulah pada saat Sunan Muria muncul tahlilan. Ya. Sunan Muria. Mereka melakukan ide gagasan itu, selain Sunan Muria, Sunan Gunung Jati satunya. Hah? Sunan Kalijogo. Sunan Murialah yang mencetuskan tahlilan selamatan dengan alasan daripada orang itu ngumpul-ngumpul melakukan mabuk-mabuk gaplean sambil nungguin roh gentayangan, mendingan kita ajari doa-doa pendek, ayat-ayat pendek, zikir-zikir pendek, biar nanti kalau sudah masuk Islam mereka sholat lancar. Memang kita akui suasana dan situasi pada saat mbah-mbah wali dakwah itu tidak mudah semudah sekarang. Makanya pendekatan budaya itu dilakukan. Tapi itu kan gak final. Bahkan ketika muncul dialog antara Sunan Kudus dengan Sunan Ampel menyoal dakwahnya Sunan Kalijogo yang menggunakan gamelan, wayang dan berbagai macam budaya sebagai sarana untuk dakwah. Maka Sunan Ampel mengatakan, apakah kita tidak takut itu perkara bid'ah, wahai Sunan Kudus? Itu bid'ah. Apa katanya Sunan Kudus? Betul, Mbah. Ya. Tapi kondisi sekarang tidak memungkinkan, mudah-mudahan nanti ada generasi berikutnya yang bisa menyempurnakan, loh kan. Jadi sunan-sunan itu sendiri sudah menyatakan bahwa dakwah beliau itu belum final. Kitalah yang harus menyempurnakan. Makanya ketika kita tegaskan dialog itu, sebetulnya pelanjut dakwah Wali Songo itu salafi, bukan mereka. Itu menyempurnakan. Ya, coba aja pendekatan dari mulai santri pondok itu lebih dekat pada pedepokan, santri lebih dekat kepada cantrik, ya, karena pendamping dalang, pendamping kiai pedepokan itu namanya cantrik. Makanya supaya orang Jawa enggak terlalu aneh, santri. Itu. Sholat pun diganti sembahyang. Untuk mengenalkan Allah aja dibiasakan dalam bahasa oh Allah, itu maksudnya ya Allah, itu maksudnya. Itu. Ya orang Jawa oh Allah. Itu ya. Ini pendekatan. Sampai sebetulnya di cerita Ramayana Mahabharata itu kan enggak ada Bagong Petruk Semar Gareng, enggak ada. Yang bikin Semar Petruk Gareng Sunan Kalijogo. Yang bikin Bagong Sri Mangkunegoro. Itu tambahan. Di India enggak ada. Ya bid'ahnya wayang, nah, itu kan gitu. Iya, tambahan. Oleh karena itu, kita sekarang harus menyempurnakan. Dan tidak pernah terbesit pada diri Sunan Muria itu, ini akan menjadi ibadah enggak? Cuman ngisi waktu kosong. Ya. Ngajarin sebagai contoh sekarang, waktu saat-saat pernikahan dimanfaatkan untuk ceramah. Kan enggak lazim. Saat liburan digunakan tablet, kan enggak lazim. Yang salah sekarang itu yang enggak tahlilan enggak dibikinin KTP, yang enggak tahlilan dikucilkan. Nah itu loh, itu yang salah. Itu. Dengan demikian antum lihat aja orang Jawa Mas sampai punya dikir ya kayuku, ya kayumu. Ternyata dari ya kayum, ya kayum. Ya hayu, ya kayumu. Ya kayu, ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu. Itu kan gitu. Ya karena lidah susah. Orang Jawa enggak sepaseh orang Arab. Makanya diri sekalian lihat saja di dalam pernyataan-pernyataan kitab mereka, termasuk di dalam kitab I'anatut Thalibin, di dalam kitab Imam Asy-Syafi'i Al-Umm. Di dalam kitab I'anatut Thalibin mengatakan penulis, dan kitab ini menjadi panduan seluruh pesantren yang ada di Jawa ini. Benar apa yang dikerjakan orang-orang yang berkumpul di tempat keluarga mayit dan membuat jamuan, hidangan makan termasuk bid'ah yang mungkar yang diberi pahala bagi orang yang melarangnya. Itu. Bahkan hasil bahsul masail majelis musyawarah pengasuh pondok pesantren seluruh daerah Kabupaten Banyuwangi, pimpinan Kiai Haji Mukhtar Syafaat Abdul Ghafur memutuskan bahwa sesungguhnya menyiapkan hidangan makanan pada hari kematian, pada hari ketiga atau hari ketujuh dan seterusnya hukumnya makruh, dibenci, dipandang dari sisi kumpulnya dan pengkhususannya. Loh, sahih. Oleh karena itu hadirin sekalian, siapa yang mempertahankan murni orang yang penggemar tradisi, takut kehilangan besek dan lapak tahlilan. Ya. Yeah. karena di sana ada beberapa kaitan pengusaha percetakan yang sudah ketergantungan nyetak buku tahlilan, yasinan, kiai yang sudah aktivitas hari-harinya seperti itu. Kalau enggak tahlilan nanti saya enggak jadi kiai, repot. Apalagi jamaah juga, kalau enggak ada tahlilan sepi, enggak ada yasinan sepi, kegiatannya apa. Jadi subhanallah, anehnya yang jelas-jelas itu syariat dianulir, minimal tidak disiarkan. Lihat aja Pak, ada orang yang enggak sholat cuek, ada orang yang enggak tahlilan diapain. Itu, ini fakta. Makanya kita harus dakwah sesuai dengan alur, tegas bukan keras. Sampaikan, jangan takut. Ya minimal antum kalau diajak tahlilan itu, antum harus berargumen yang tegas. Dan orang yang diajak tahlilan menyikapinya ada 4 kelompok. Ada kelompok tegas sekelas ustadz atau ustadz. Pak, Bapak mengundang saya tahlilan. Emang enggak tahu Pak tahlilan itu bid'ah. Waduh. Diceramahin gue deh. Ya, salahnya Bapak, salah alamat ngundang. Gini Pak, lain kali uang yang digunakan untuk tahlilan infakkan ke masjid, manfaat. Coba Pak bayangkan. Kalau Sesidoarjo ini tahlilan 1 tahun 2000 orang. Satu proses tahlilan membutuhkan 20 juta, 10 juta kali 2000, berapa Pak? Masjid yang bisa dibangun, madrasah yang bisa direnovasi, rumah sakit yang bisa didirikan. Mikir juga, betul juga ya. Dan banyak kelangan umat Islam ini banyak hal yang mubazir Pak. Makanya sering saya katakan, Saudi itu banyak sumbangannya, bukan lebih kaya daripada Indonesia. Indonesia itu lebih kaya, cuman satu, miskin karena banyak selamatan. Saudi kaya jarang selamatan, gak malah gak ada. Sekarang beli cempe selamatan, masukin rumah selamatan, coplok udel selamatan. Nih, iya melarat ya Pak. Entek. Iya. Masya Allah, bangun rumah itu selamatannya sampai 5 kali Pak. Bongkar selamatan, anci ansri selamatan, nutup selamatan, sudah selesai selamatan, masuk selamatan. Loh, 5 kali. Iya. Dijamin, miskin. Itu. Wah, ada orang yang masya Allah sakit-sakitan, katanya dukun salah ngadep rumahnya. Habis itu didandanin, dibelokin, ngutang. Habis ngutang mati. Habis mati wedusnya disembelih untuk selamatan. Entek, udah miskin, utang masih banyak. Itu kenyataannya. Makanya kita coba ralat pelan-pelan, luruskan. Alhamdulillah bisa kok. Tingkatan yang kedua, kalau antum gak berani seperti itu, bilang Pak, sebagaimana kita dijamin mengamalkan keyakinan masing-masing, tolong Pak saya hormati gak datang, karena menurut yang sudah saya pelajari, tahlilan itu gak ada. Rasul aja gak pernah ditahlili Pak, wafat. Abu Bakar juga gak pernah tahlilan. Ya udah Mas, jangan ngeyel Mas. Udah, kalau enggak mau yang udah. Itu. Biasanya begitu, marah-marah dia. Ya udah, antum harus tahan. Itu. Emang zaman-zaman sekarang untuk menolak keburukan itu harus punya mental rai beton. Itu. Dablek. Kalau enggak repot, Pak. Repot. Harus tahan. Yang ketiga, antum punya alasan. Pak, saya punya kesibukan sangat penting. Tidur. Nah, anak tanya, pentingan mana tahlilan sama tidur? Nah, udah, paham semua kan? Udah. Enggak salah kan? Yang terakhir antum ikut tapi enggak baca. Ini paling jelek. Iya. Itu. Giliran zikir, baca tahlilan, meneng aja, tidur. Giliran makanan keluar melek. Katanya orang sampingnya ini orang kurang ngajar nih. Dan dikir tidur, makanan luar melek nih, rakus nih orang. Lah jelek anda. Wa minan nasi man yaqulu amanna fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Ada sebagian orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah, ketika diuji dalam rangka untuk menegakkan agama Allah, dia jadikan fitnah manusia seperti azab Allah. Kebanyakan begitu. Waduh, mendingan diazab Allah kayaknya daripada diomongin orang. Secara implisit begitu kalau ikut tahlilan. Diajak undangan ini ikut, diajak ini ikut. Ada sebagian orang mengatakan iman kepada Allah, ketika diuji dalam rangka menegakkan syariat, dia jadikan fitnah manusia seperti diadab Allah. Bahkan mendingan diadab Allah daripada diomongin orang. Itu itu. Pak, saya ingin sampaikan, orang dalam urusan dunia aja bisa tegar istiqomah, enggak bergeming. Contoh aja orang yang nawarin barang itu kekeh, berani dikatain orang ini itu, demi dunia, antum demi akhirat. Dan kita itu paling berat sekarang itu paling diomongin orang, gak ada lagi. Lah hidup gak diomongin orang gak mungkin. Siapa yang menempatkan diri tidak pernah ingin diomongin orang, sejatinya orang gendeng. Ya gendeng, yang gendeng lah gak diomongin orang. Kalau ada orang ngomongin orang gendeng, itu yang gendeng. Contoh ada orang ngomongin, itu orang gila tuh, kurang ajar, masa gak pernah pulang rumah. Ya gendeng pak, ngapain ngomongin. Itu kemarin punya ngutang duit saya gak dibalikin. Ya gendeng, ngapain lo ngutangin dia. Gendeng. Selagi antum waras, ya begitu. Dan mencari ridho orang, tujuan yang gak jelas dan gak ada akhirnya. Antum cari, ini seneng, ini giliran gak seneng. Dan tujuan ridho Allah, mencari ridho Allah, tujuan yang jelas. Man talaba ridho Allah bisakhatin nas radiyallahu an wa ardhan nas ali. Siapa yang mengejar ridho Allah, di konsekuensinya dicela orang, Allah akan seneng sama dia. Dan orang akan dibikin seneng sama dia. Hati di tangan siapa pak? Allah. Yang sering saya katakan, sering saya umpamakan, nyari senengnya orang itu seperti anak sama bapak naik unta kan. Anaknya naik unta diomongin orang, wah ini anak kurang ajar, durhaka, bapaknya suruh narik unta kesan-kesan, dia enak ungkang-ungkang di atas unta, turun dia. Pak, saya dikritik orang pak, bapak aja deh yang naik, saya yang nonton. Akhirnya bapaknya naik, dikritik lebih pedes. Ya Allah, ini bapak kurang perasaan, gak punya sayang sama anak. Macan aja sayang sama anaknya, masa kalau anjing, anjing aja sayang, ketek aja sayang tuh kan, jelek. Akhirnya apa, bapaknya turun, nak, kritikan ke saya lebih pedes nak. Udah gini aja deh, kita naik bareng-bareng beres. Dikiranya sudah pro kontra gak akan komentar. Naik bareng-bareng, malah ontaknya yang dikritik juga. Aduh, ini orang, anak sama bapak gak punya perasaan. Ya hang, ontak kuntet kayak begini dinaikin, sayang kayak sama hewan. Akhirnya turun bareng-bareng, marah-marah karena jengkel. Anaknya naik diomongin, bapaknya naik di naik bareng-bareng diomongin. Akhirnya turun marah-marah. Ini orang pada kurang ajar semua. Lu naik ngomongin, gue naik ngomong, naik bareng-bareng juga masih ada yang ngomong, malah untaknya dikritik. Gitu. Akhirnya turun aja, lu sebelah kanan kiri, tonton di rumah. Akhirnya diomongin juga, ini anak sama bapak kagak punya utek, untak dibeli mahal-mahal, kagak dinaiki, mubadir. Diomongin gak pak? Omongin pasti, coba unta sampai antum gendong, diomongin gak? Kalau begitu kan solusi terakhir digendong, anak sama bapak gendong unta, lebih lucu, lucu deh, unta digendong, nggak waras tuh orang itu. Berarti sekarang gimana pak? Benernya gimana dulu? Kalau ada orang ngomong, salahnya yang ngomong, bener gue. Contoh unta fungsi benernya apa? Dinaiki, udah bener, salah yang ngomong, selesai. Itu. antum sekarang motor, benernya apa? Dinaikin. Udah antum naikin. Dia omongin, salah yang ngomong benernya gue. Kecuali lo sekarang naiknya disetang. Lucu. Orang. Begini. Nah, kita arahkan ke agama. Antum gak tahlilan. Udah bener. Dia omongin orang. Salahnya yang ngomong benernya gue. Contoh mendarah jenggot, tempatnya bener di sini. Salahnya ngomong, benernya saya kecuali di batuk. Lucu, masya Allah. Orang aneh deh, jenggot di batuk, lucu. Salahnya kita, ngapain lo masang jenggot di batuk? Ibu-ibu jilbaban dia omongin orang gua Batman terbang, gitu. Waduh, teng itu. Wah itu pakai jilbab besar banget kayak mau kena, emang tiap hari sholat gitu. Yang penting benernya jilbab gimana? Kepala, kecuali di bokong. Lucu, mama pakai jilbab di bokong. Benernya yang ngomong, salahnya ibu ngapain pakai jilbab di bokong. Yang penting bener pak. Antum lihat, orang mudik diomongin orang gak? Iya. Orang dagang diomongin apa aja, nggak ada di dunia nggak diomongin orang. Yang penting benar, itu kunci. Seperti ini juga, soal nggak dibikinin KTP, cari aja KTP di mana aja. Itu banyak. Itu dia ancam orang, ini nanti kalau macam-macam begini, diajak tahlil nggak mudah. Sepakat nanti kalau mati nggak usah kita rawat, mati sendiri. Itu biasanya ancamannya begitu. Lah orang-orang awam biasanya takut, masa gue ke kuburan sendiri nanti mati sendiri. Waduh, repot juga. Jangan khawatir, Pak. Wedus yang mati aja ada yang ngerawat. Insyaallah hamba Allah ini ada aja yang ngerawat. Jangan takut, ya. Keempat, khataman Al-Qur'an di pemakaman. Ini juga tradisi merunya di tengah masyarakat. Sampai mendirikan tenda 40 hari. Ya. Mas, ini tehnya yang panas enggak ada emang, Mas. Bakhil banget panitia. Sejak tadi gue minta. Baik. Hadirin sekalian, khataman Al-Qur'an. Itu sampai ada yang mendirikan tenda seperti walimah, Pak. Datang pergi puluhan orang. Membaca, ada yang yasinan, ada yang tahlilan, ada yang menghatamkan Al-Quran. Anehnya dengan salian seumur-umur gak pernah membaca Al-Quran. Rumahnya yang dikatakan oleh Rasulullah, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Persis yang diinginkan oleh apa namanya syaitan berselisih dengan Rasulullah. Rumahnya seperti kuburan. Apa itu kuburan? Gak ada sholat, gak ada bacaan Quran, gak ada zikir. Kuburan, anehnya kuburan jadi rame. Ini subhanallah. Dan ya ikhwan, kita memang hidup di zaman huraba, yang kita harus sabar. Al-qabidu ala dinihi kal-qabidu ala jamrah. Dan orang rata-rata bersikap agama itu ada lima minimal. Satu, semangat keagamannya luntur. Itu nomor satu. Ya ikhwan, sekarang anak kasih contoh. Seandainya ada final Piala Dunia pas komat Isa. Ayo, rata-rata ke masjid apa final? Wah, kalau oh yang sudah ngaji aja final. Sudah ngaji. Pernah anak ngaji di ini ngisi di Roja. Itu yang tanya cuma tiga. Tumben-tumbenan seumur-umur. Pokoknya enggak pernah. Anak tanya, "Mas, kok tumben, Mas?" Yang tanya sedikit banget. "Iya, Ustaz, ada pertandingan. Masya Allah, Indonesia lawan Malaysia." Masya Allah. Beneran nih, tumben banget. Pas itu. Seperti itu Pak, ujian. Coba sekarang kalau diajak, padahal rumahnya cuma 5 meter dari masjid, tawarin Pak ke gedung film jarak 5 kilo ke masjid. Semangatan ke gedung film kok. Konser. Padahal jelas kebaikan. Memang itu karunia. Ya wa'lamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fil amri la'anittum minal la'anittum fi kathirim minal am walakinna Allah habbaba ilaikum al-iman wa zayyanahu fi kulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Kita dibikin Allah senang masjid, gedung, benci gedung film, senang baca Quran, tidak senang baca macam-macam ini. Itu dari Allah. Coba lihat mas, orang sekarang kadang-kadang ya Allah udah dosa, gak kaya, nyenengin orang kafir. Contoh beli ringtone lagunya penyanyi 5.000 per hari, rugi subhanallah. Doa apa? Coba dengerin Quran gratis lagi. Jualan Nissan ada salibnya, ada. Jualan Kijing itu yang gak ada Nissan milik orang Islam aja gak boleh, apalagi gambar salib. Subhanallah. Profesi bikin patung, masya Allah. Subhanallah. Kadang kita kasihan, padahal keran rezeki yang halal itu masih lebih banyak. Anehnya yang halal digarap oleh orang non muslim, yang haram kita rebutan. Banyak. Contoh aja sering-sering kita bikin PT jasa konsultasi masjid, dari mulai bangun sampai bikin ini, cara ngeletakin sound system supaya bagus, mimbar ini semua bagus. Pak tinggal ada semuanya, ini lengkap sekian juta, kasihkan proposal. Itu kopiah ini siapa yang bikin rata-rata? Itu China, mukna, itu sajadah. Sampai masya Allah, orang tuh kalau pulang haji umrah oleh-olehnya kayak dari Cina, bukan dari Arab. Yang dari Arab cuma 3, itu pun karena nggak bisa dibikin sama Cina. Zam-zam sama kurma. Itu. Iya. Sama susu unta. Itu. Itu kalau unta-untaan udah dibikin dia. Itu. Nah, ini loh, Pak. Kita kembali lagi kepada hal yang terkait dengan pengiriman atau pembacaan Al-Qur'an. Mengupah juga, kelima, mengupah pembacaan Al-Qur'an. Bapak Ibu sekalian, kita tidak ingkari ada ikhtilaf di antara para ulama, apakah bacaan orang Quran orang hidup sampai ke mayit itu ada ikhtilaf. Tapi yang tidak ada ikhtilaf sepakat mengupah orang membaca Al-Quran untuk dikirimkan ke mati. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan Iqra'ul Qur'ana wa la ta'kulu bihi, bacalah Al-Qur'an, jangan kamu makan bacaan dari Al-Qur'an. Karena ini suatu ibadah, enggak bisa ditransaksikan. Emang antum bisa jual salat antum? Pak, gue salatin Pak loh. Mau bayar berapa, Pak? Duhur itu 100.000, asar 200.000. Enggak bisa. Ini juga sama. Dengan demikian kita harus bedakan antara inna ahaqqa ma akhadtum alai ajran kitabullah, sesungguhnya upah yang paling berhak kamu ambil adalah kitabullah, maksudnya mengajarnya atau meruqyah dari dengan Al-Qur'an. Itu beda dengan sekarang membaca kemudian ditransaksikan. Ya, dan tolong dicamkan Pak, mengupah, mengambil upah ruqyah dengan mencari profesi, mencari nafkah dengan ruqyah beda. Beda. Anak bedanya, anak kasih contoh fakta. Antum ahli komputer, pinter banget, tapi gak menekuni, gak buka servis, gak punya tempat, bahkan sekarang ngajar tahfidz Al-Quran. Subhanallah, mampir ke rumah salah satu teman-temannya, komputernya rusak. Mas, tolong mas, benahi komputer saya. Benahi, alhamdulillah, kasih upah. Nih mas, alhamdulillah, 200.000, terima, upah. Beda dengan saya ahli komputer, buka setan, buka servis, bahkan memasarkan, mengiklankan, cari dan menarik. Beda enggak itu? Beda. Orang memahami dengan adanya hadis bahwa orang boleh ngambil upah dari ruqyah serta merta langsung dipahami, buka setan ruqyah itu boleh, mencari ma'isyah dengan ruqyah boleh, bahkan memperkaya diri dengan ruqyah boleh. Na'udzubillah. Ya, ini enggak ada. Sekarang kita lanjutkan menghadiahkan suratul Fatihah. Ini yang sari paling banyak. Gimana kamu udah tawasulan belum? Maksudnya tawasulan itu ila hadratin nabil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ila hadrati Abdul Qadir Jailani wa ulai tis'ah wa sahibu qabr tis'ah, yang pemilik kuburan 9 Mbah Soleh, al-Fatihah. Wa ala hadhi niyyah wa ala kulli niyatin shaliha wa ila arwahi al-amwat abaina wa ummatina al-Fatihah wa ila hadirin jami'an al-Fatihah wa ila bangsa Indonesia al-Baqarah. Enggak berani yang ngirim surat al-Baqarah karena kan enggak ada hafal. Enggak ngapal. Ini yang fakta. Anehnya hadirin sekalian, mereka semangat yarham. Baca alhamdulillah enggak, Pak? Alhamdulillah. Yarhamkallah. Mereka semangat mencari Al-Qur'an untuk yang mati, tidak ada kesemangatan terhadap Al-Qur'an untuk yang hidup. Coba kalau ada orang hidup dicariin Quran, yuk mas baca Al-Baqarah, ayo baca Al-Fatihah, kita tafsirin, baca Yasin kita tafsirin, gak ada. Giliran mati yang dia sudah tidak bisa mencari hidayah dari Al-Quran, rame-rame berbondong-bondong semangat nyari Al-Quran, bacain Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, Al-Fatihah, Yasin. Tuh, harusnya diri sekalian ketika... Padahal Allah mengatakan dalam surat Yasin apa? Liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Semoga dengan Al-Qur'an itu agar Nabi Muhammad memberikan peringatan yang hidup terutama hatinya dan bagi orang-orang kafir ketetapannya. Itu Allah yang mengatakan. Tapi yang aneh seperti itu. Mereka lebih antusias kalau ada orang mati dikerubutin Yasin. Kadang-kadang ditempelin Yasin. Tuh jenazahnya muter gitu. Tinggal ngambil baca, ngambil baca Yasin. Ada yang baca pakai bahasa Indonesia yang Arab itu lebih kacau lagi, ya Asin. Gitu kan gitu. Salah-salah hancur bacanya. Mayit gak dapat pahala, udah bid'ah, rusak Al-Qur'an. Itu Pak, betul. Anda yang bacaan bahasa Indonesia itu, ini baca bahasa Indonesia, hancur Quran. Yo. Insyaallah. Itu habis. Ini yang terjadi di tengah masyarakat, masyarakat. Tapi Pak, ngelurusin barang begini ini susah. Enggak gampang. Bahkan ada yang sekalian penentangan demi penentangan itu, waduh Masya Allah, kadang-kadang sadisnya setengah mati ngatainya. Itu gat itu. Gerakan anti tahlilan. Gam. Gerakan anti maulid. Orang tuanya mati udah ninggalin duit banyak, harta banyak, masa digelundungin kayak ngubur kucing. Itu ngomongnya begitu. Mana itu? Udah gitu rebutan warisan. Tuh anak duraka. Ngomong ngalor ngidul. Maunya apa? Itu tahlilan. Selamatan. Padahal kalau seandainya dia sendiri enggak sholat, tenang aja. Gitu loh Pak. Ini kebalik-balik. Jadi sudah menjadi suatu kewajiban, yang kewajiban dinyatakan sebagai hal yang boleh-boleh saja ditinggalkan. Ya, kadang-kadang di kaidah di tengah masyarakat itu loh coba, yang makruh boleh, yang wajib ditinggalkan. Contoh rokok makruh. Iya kan? Diapain? Harusnya di? Iya. Sholat jamaah fardu kifayah, malah ditinggalin. Nunjukkan. Kalau makruh aja bisa melaksanakan, apalagi yang wajib. Kalau ditanya, Pak, kenapa gak sholat ke masjid? Ya, kan sholat jamaah itu fardu kifayah, Mas. Gak apa fardu kifayah. Ya, yang penting ada sekelompok orang sholat, yang lainnya gugur. Iya. Nah, kenapa bapak yang lainnya? Itu kan gitu. Yang lainnya siapa? Saya. Yang sekelompok siapa? Merbot, muadzin, sama orang nyari saudaranya belum nemu. Nitip tidur di masjid, lengkapin sholat jamaah subuh, asar, maghrib. yang lainnya menempatkan diri gugur. Itu. Tapi makruh boleh, bid'ah boleh. Itu kacau balau keagamaan. Terus keduanya, kelemahan orang beragama sekarang, mendasarkan agama atas dasar perasaan. Itu bayangan. Perasaan, bukan ajaran. Inilah yang terjadi, banyak konflik horizontal yang terjadi, masalah keagamaan. Ah, perasaan saya udah bagus, masa apa-apa gak boleh. Itu ngaji di itu orang-orang jenggot, dikit-dikit haram, dikit-dikit gak boleh, dikit-dikit bid'ah. Apanya yang gak boleh, apa yang boleh, apa aja haram, apa aja bid'ah. Terus ngajinya sunnah aja, gak pernah wajib. Itu. Tapi kayak begini Pak, dibantah juga susah karena gak ada bukunya. Makanya antum, kata Imam Asy-Syafi'i, "Idza nataqa as-sabihu falam tujibhu fa inna khairan min ijabatihi sukutu." Kalau orang bodoh berceloteh membantah kamu tentang agama, jangan dijawab, karena sebaik-baik jawaban adalah diam. Makanya Imam Syafi'i itu kalau debat enggak pernah kalah kecuali sama orang bodoh. Itu kalah. Ya gitu. Karena asal asal jeplak. Hasbun asal bunyi. Selanjutnya yasinan, ya sama itu. Kemudian talqin mayit juga termasuk adannya, ya. Ini juga adan pasca mengubur mayit di dalam masjid, ini juga hal yang merugikan mayit. Dan yang terakhir, mendirikan bangunan dan menulis di atas kuburan, ya. Adapun cara menghadapi musibah, ya, kemudian tata cara takziah, boleh takziah kepada orang kafir, bacaan takziah, hukum ziarah dan yang lainnya, semua ini kita bisa lanjutkan. Dan tata cara menyelenggarakan jenazah. Jam udah isa? Belum? Masih selawatan? Si mayit mendapat syafaat dari 40 orang muslim yang sholat tidak syirik. Syirik jenis apa yang dimaksudkan? Ya semua jenis, yang besar, yang kecil, yang khafi. Itu semua syirik. Karena Rasulullah menyatakan mutlak la yusyrikuna billahi syai'a. Enggak ada catatan syirkul akbar. Ya. Karena apa? Karena Allah tidak akan mengabulkan syafaat orang-orang yang syirik kepada Allah. Dan tidak akan memberikan syafaat kepada orang yang tidak syirik kepada Allah. Dan juga tidak meridhai orang yang memberi syafaat ini syirik kepada Allah. Karena Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Walaupun syirik kecil, Pak, itu akan menjadi pintu syirik besar. Hatta syirik khafi, kalau kita tidak hati-hati akan menjadi syirik besar. Makanya la yusyrikuna billahi syai'a menunjukkan semua jenis syirik, apapun bentuk syiriknya. Ada lagi? Ustaz, pernah dialog dengan Ustaz Muhammad Idrus Romli. Kalau pernah, apakah benar mereka tobat? Bukan tobat, kemarin saya dikasih video malah parah. Iya. Menyerang cadar, menyerang, wah gak karu-karuan. Karena saya simpulkan begini, saya sebetulnya sudah ketika itu ditantang dua orang, dua kelompok. Yang satunya jaringan Islam Kultur, datang ke Rojak menantang dialog. Kenapa? Radio Rojak, TV Rojak suka mit'ah-mit'ahnya. Kemudian TV Rojak minta konsultasi, gimana dilatenin enggak? Karena ustadz-ustadz pada enggak mau ngeladenin lah, gitu aja diurusin. Akhirnya karena ngotot, apalagi tembusannya Polri, Polda, ini semuanya itu, akhirnya datang pakai udeng, ya, ada yang ada yang tua, ada yang setengah tua, ada yang muda. Berbagai macam jenis kelompok ingin disetel, inginnya yang tua, yang muda, yang setengah tua, yang setengah muda, nolak semua gitu kan. Setelannya itu. Akhirnya setelah saya datang kenalan bilang, sebetulnya kami datang ke sini bukan dalam rangka untuk dialog tapi silaturahmi. Ya, kenapa Bapak tadi-tadi enggak ngomong begitu? Udah capek-capek ini nyiapin. Udah akhirnya kita tunjukin, Pak. Kita itu mengatakan bid'ah, ini bid'ah bukan kita. Gitu. Kitab-kitab Bapak ini loh yang di pesantren, saya tunjukin 1, 2, 3. Itu juga sama. Ketika dialog sebetulnya di kitab mana yang dipegang oleh teman-teman kita Nahdiyin, di halaman berapa yang membolehkan tahlilan? Kan yang ngaku itu murni budaya. Loh, clear. Nawa itu usulnya juga clear, enggak ada. Kitabnya Imam Ghazali juga an-niyah itu fil qalbi la fil lisan. Ya. Tentang kunut itu kan masalah-masalah yang sangat-sangat bisa ditarik ke arah khilafiyah. Tapi saya katakan kunut subuh, anda tegasin. Di dalam hadis Rasulullah, Abu Malik Al-Asya'i jelas menegaskan bahwa enggak ada. Bahkan Abu Malik Al-Asya'i menanyakan kepada bapaknya, wahai bapakku, engkau sholat di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali beberapa tahun di Baghdad. Apakah mereka kunut? Beliau menjawab, ayya bunayya bid'atun, itu bid'ah. Terang-terangan di dalam satu riwayat, riwayat Tirmidzi, di dalam riwayat lain, ayya muhdas, perkara yang diada-ada. Clear. Adapun qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta faraqad dunya fil fajri, Rasul kunut di salat subuh sampai meninggal, hadisnya dhaif. Karena Abu Malik Al-Asya'a karena Abu Ja'far Ar-Razi yang sanadnya hadis ini adalah dhaif dan dikatakan siqatun sayyiul hifdhi, terpercaya tapi buruk hafalannya. Enggak bisa, apalagi dia munfarid. Ketika sekarang sayyul hibdi munfarid, maka semakin ada dasar kuat untuk menolak suatu hadis. Kalau siqatun sayyul hibdi, ada yang menguatkan, mendingan. Malah ini yang melemahkan. Apalagi di dalam hadis tadi, jelas muhdats bid'ah. Berarti infirad yang menentang hadis yang lebih sahih, maka hadis ini adalah mungkar. Akhirnya selesai. Dia bilang niat dan rujuk. Niat itu bisa bahasa apa aja. Gak harus nawa itu usolli. Dia mencontohkan Rasulullah puasa. Rasulullah ketika datang ke rumah Aisyah kan, nanya apakah ada makanan. Gak ada. Idzan fa ana shaimun, kalau begitu aku puasa. Ini katanya sebagai dalil bahwa Rasul melafadzkan niat. Saya katakan itu ikhbarun linnas bukan ikhbarun lillah. Mengkabarkan untuk manusia yaitu Aisyah bukan untuk Allah. Karena mengkhabarkan maksud sesuatu kepada Allah fil qalbi. Karena Allah tahu bahasa hati. Lah kalau sekarang niat bisa dengan bahasa apa saja, enggak harus usolli nawaitu, harus dirubah kurikulum di depan. Karena kalau anak-anak jawab niat wudu, niat puasa, niat sholat, semau-maunya bakal dinilai apa? Salah oleh gurunya. Anak bilang, antum rubah dulu itu KTSP yang ada di Departemen Agama. Itu. Semua kalau ada guru tolong sebutkan niat puasa, idzan fa ana shaim. Itu. Ayo coba. Pasti dicoret sama guru agama. Ini apa-apaan? Idzan fa ana shaim, yang benar nawaitu shauma ghadin ana da'i fardhi syahri ramadhan. Hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Gitu biasanya di masjid itu kan gitu. Itu. Kayak anak kecil hatta tua. Itu kadang-kadang enggak fase. Nawa itu sauma ghadin anadai parti sahri. Parti sahri itu. Itu parti siapa, Pak? Itu mesahri. Itu tangga gue itu. Apaan partisari? Itu. Ini yang terjadi. Jadi kita tetap berharap dia bertobat, dapat hidayah. Ini lagi. Terakhir, menuntaskan tanggung jawab utang mayit, apa harus selesai sebelum mayit dikubur? Enggak harus. Pokoknya antum terus berusaha. Karena orang bisa aja nagih sebulan, dua bulan setelah kematian. Itu ya. Bagaimana doa meruqyah anak kecil? Yang sering dipakai Rasulullah, u'iduka bikalima u'idukuma, ketika meruqyah Hasan Hussein, bikalimatillahi tamati min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lama. Atau dengan doa ayat-ayat ruqyah Al-Fatihah, ayat pertama, lima pertama surat Al-Baqarah, dua ayat terakhir ayat kursi kulullahu ahad, atau bismillahi urqika, bisa itu ya. Apa tanda-tandanya kalau anak itu diganggu syaitan? Ya, indikasi bisa saja nangis, histeria, tidak wajar. Tidurnya sering nangis, tahu ngomong, tahu teriak, atau badannya enggak normal. Ya. Ada gangguan fisik, dicek normal umpamanya. Itu tanda-tandanya. Lagi. Dalam mentalkin seseorang yang menghadapi sakaratul maut, apakah bisa kalimat tauhid diganti kalimat Allah? Pertama, Rasulullah SAW orang yang paling berhak untuk kita ikutin. Wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, man qala fi akhir kalami la ilaha illallah. Dan juga Rasul mengatakan di dalam hadis lain, laqinu mautakum bi la ilaha illallah. Oleh karena itu, ikutin sunnah. Maksud Rasulullah pasti dalam. Maka Imam Syafi'i mengatakan, nu'minu bir rasul wa amma ja'anir rasul wa ala muradir rasul. Kita beriman kepada Rasul dan apa saja yang datang dari Rasul dengan cara pemahaman yang telah dimaksudkan oleh Rasul, termasuk la ilaha illallah, kita tiru la ilaha illallah. Seperti itu. Bagaimana cara menyikapi kebiasaan-kebiasaan orang yang melakukan halal setelah kematian yang tidak ada, apalagi mengalami kematian adalah keluarga kita? Ya ikhwan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Pendekatan komunikasi itu sangat-sangat mempengaruhi perubahan, terutama silaturahmi dengan dakwah. Ya, orang tua diajak bicara dari hati ke hati, laki dan perempuan. Dan kalau orang tua bisa baca buku, kasih buku. Ya. Dan caranya khatibun nas ala qadri ukulikim, ajak bicara orang sesuai dengan kadar kemampuan otaknya. Dia awam sekali, diajak bicara, "Pak, bapak itu harus berjalan di atas manhaj Rasulullah." "Apa itu manhaj?" "Enggak ngerti." Itu, ini semuanya akidahnya enggak sahih, Pak. Apa neh iki? Itu kan gitu. Antum enggak usah jelimet-jelimet, Pak. Kalau beribadah, tolong ikuti aturan Rasul. Lah kan enak. Oh iya toh, Pak. Rasul itu diturunkan untuk ngatur kita, jangan Bapak bikin aturan sendiri. Kalau gitu Bapak aja yang jadi nabi. Nah, itu kan mikir, Pak. Rasul dulu mati ditahlilin enggak wafatnya? Enggak. Abu Bakar? Enggak. Nah, kenapa Bapak tahlilan? Ya barangkali dulu enggak sempat Rasulullah. Itu bisa aja antum dibantah gitu kan? Bisa. Gini, Pak. Rasul itu jihad aja sempat, sholat jamaah sempat, masa tahlilan enggak sempat, Pak? Itu. Kita kejar terus dialog. Kalau udah emosi potong dulu, Pak, kita lanjutkan di kesempatan lain. Itu. Nanti terus itu proses yang kita jalankan kepada ini, ya kadang kena kadang enggak. Terus kemudian jangan emosi, jangan kepancing, walaupun dia ngomong apa aja tadi itu ngomong tadi yang apa, Rasul itu sebetulnya sudah bercita-cita tahlilan tapi gak sempat. Bisa aja. Antum harus telaten. Alhamdulillah sekarang orang tua ini kasih aja suruh nonton video apa prabola pasang modal 1,5 juta pasangin, masya Allah itu faedah sekali. Itu berhentinya orang tua saya beliin doa bukunya Ustaz Yazid itu langsung berhenti baca itu terus. Udah nggak tahlilan, nggak ini, hilang semua torekotnya, semua udah ganti dikit pagi sore aja udah. Alhamdulillah ini tahlilan bagus katanya. Jadi caranya seperti itu, pendekatan, jangan diserang. Pak, bapak ini ahli bid'ah kalau begini. Tahu nggak pak, kalau bapak seperti ini terus, bila nanti mati finnar, insyaallah kullu dhalalatin finnar. Itu, waduh, bubar. Iki anakku sing ngajari sopo? Dicari ternyata ini nih yang ngajari ini radikal. Yang enak untuk dialog. Lagi. Ustaz, bagaimana kalau jenazah itu pakai upacara militer? Ya enggak benar, itu bid'ah dan harus kita hindari. Makanya yang paham yang enggak mau bisa nolak. Enggak harus kok. Dan institusi juga enggak akan ngurusin, orang sudah mati kok. Enggak mau ya sudah. Itu afon, ana mau nanya ya silakan. Ana punya sahabat yang sudah lama meninggal. Ana sering sedih bila teringat dan kadang sampai meneteskan air mata. Apakah ini termasuk meratapi mayit? Ya enggak. Sedih. Rasulullah pernah ketika Ibrahim meninggal meneteskan air mata. Sahabat juga kaget. Terus akhirnya hati sedih, mata air menetes. Kita juga kembalikan semua akhirnya kepada Allah. Udah itu normal. Yang namanya meratap itu teriak-teriak histeria, ngobrak-ngobrak pakaian, kadang motong gundul kepala, ya, atau bahkan nyukur jenggot. Ini namanya meratap. Termasuk meratapi kematian adalah mengumumkan berita duka di mimbar. Ya betul. Kenapa hadirin salian, itu tasyabuh dengan kebiasaan jahiliyah dulu. Kalau ada kematian diumumkan di sekitar Ka'bah, masjid. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu analisanya Syekh Al-Albani. Keduanya, masjid bukan tempat untuk pengumuman kematian. Terus caranya gimana? Banyak jalan. Lewat SMS, telepon, macam-macam, RT, RW ngirimkan selebaran surat ke rumah-rumah. Tujuannya untuk membantu supaya penyelenggaraan jenazah selesai, bukan hanya sekedar ngajak rame-rame orang, semakin banyak yang nangis semakin hebat. Enggak, untuk membantu penyelenggaraan jenazah. Ya, adapun takziah di mana aja, enggak harus ke rumah dan enggak harus duduk-duduk, apalagi makan-makan. Ketemu di kantor, ketemu di masjid, kasih aja. Semoga Allah terima amal soleh orang tuamu. Lillahi ma'anta walau ma'akad. Wa kullu syai'in indallahi la ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Gitu. Yang diambil, yang diberi milik Allah, semua punya batas tertentu, hendaknya sabar dan ambil ibro serta pahala di balik itu. Itu caranya ta'ziah. Kematian sudah dekat. Kiamat 40 tahun lagi. Tolong kiat-kiatnya syukur. Siapa bilang? Oh, ini maksudnya kiamat kecil mungkin. Iya, yeah, ini yang bertanya kayaknya sudah ada firasat mau mati. Ya, yeah, mudah-mudahan antum cepat dipanggil Allah. Gini pak, betul. Semua orang harus siap kemati. Kematian harus kita jadikan sebagai alat diri kita untuk terus melembutkan hati, menguatkan iman, takwa ibadah, dan taubat kepada Allah. Makanya Sahal bin Abdullah At-Tustari faedah mengingat kematian minimal tiga. Menumbuhkan sifat kona'ah, tidak rakus terhadap dunia. Mempercepat taubat, menyemangati ibadah. Makanya Rasulullah mengatakan, aktsiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyaklah kamu mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan, yaitu mati. Coba kalau antum gak percaya, sedang makan enak dibisikin, "Pak, bapak besok mati." Ayo. Seandainya begitu, benar-benar subhanallah, hilang semua, gak bisa makan. Nah, makanya hikmahnya kematian gak dikasih oleh Allah kabar sebelumnya di situ. Habis sebab pula mati, habis ngaji mati, ya. Kadang-kadang sedang tertawa, gelak tawa ini menghiasi majlis, mati. Itu makanya Allah mengatakan, wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, tidak tahu siapapun di bumi mana meninggal dunia. Maka dari sini kita enggak boleh buat kuburan sebelum mati. Kenapa? Kita enggak tahu. Apalagi beli kuburan mahal-mahal untuk apa, Pak? Sampai ada yang kuburan 1 miliar, 1,5 miliar, Pak. Malaikatnya sama padahal. Itu sama. Emang beda. Mubazir, coba kalau dibikinkan masjid, berapa masjid itu? Bikinkan madrasah. Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, Allah akan bangunkan di surga. Nah, ikhwan, idza dakhala nurul qalban fasaha wa syarah, jika cahaya sudah masuk ke dalam hati, maksudnya cahaya iman, maka hati akan tenang, dada akan lapang. Wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah, apa tandanya? Kata Rasulullah, al inabatu ila daril khulud, pelan-pelan latihan untuk pindah ke kampung penuh kekekalan, yaitu akhirat. Wat tajafi an daril ghurur, latihan untuk meninggalkan kampung penuh penipuan, yaitu dunia. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, siap mati sebelum turunnya, sebelum datangnya. Ya ikhwan, jarak dunia ditempuh dengan kaki, jarak akhirat ditempuh dengan hati. Siapa yang hatinya lebih kuat, maka akan semakin jauh dan tinggi derajatnya ke akhirat. Begitu juga semakin kuat kaki, maka semakin jauh jarak yang ditempuh di dunia. Oleh karena itu, kuatkan iman, kuatkan taqwa. Tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekallah kamu dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam, jamin enggak umurmu sampai pagi? Enggak ada yang jamin. Semoga kita semuanya diakhiri dengan husnul khatimah, dan kita diambil oleh Allah tergantung kebiasaan kita. Dan masya Allah, silih berganti hidup, kabar datang kepada kita, tidak ada yang paling mengharukan kecuali kematian. Subhanallah. Ustadz kita, antum doakan, yang di Lombok hari ini meninggal dunia, Ustadz Fauzi, ya, kena penyakit diabetes. Yang anak terakhir ketemu, saya usahakan obat, tapi ya sudah, cuci darah, si fulan mati sebab. Itulah akhirnya perpisahan yang hakiki. Karena manusia pasti melalui 8. Ada pertemuan, ada perpisahan. Ada sulit, ada mudah. Ada gembira, ada sedih. Ada sakit, ada sehat. Nah, yang terakhir, ana sarankan buat antum semua. Orang nyesel itu enggak mungkin sekarang. Ketika nyawa dicabut, orang mengatakan, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Ya Allah, kembalikanlah aku supaya aku bisa mengamalkan sesuatu amalan soleh sisa-sisa dari umur. Tapi kenyataannya, Pak, demi Allah, seandainya kita dihidupkan lagi, akan sikap seperti ini. Tulul amal wa taswib, panjang angan-angan dan suka menunda-nunda. Dan yang menghancurkan manusia itu dua, menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan hati. Itulah yang dimaksud firman Allah, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Jangan kamu mentaati orang yang kami lalaikan hatinya karena menyia-nyiakan hati, dan mengikuti hawa nafsu karena menyia-nyiakan waktu, sehingga urusannya berantakan. Coba kalau antum enggak percaya, Sekarang antum seharian sholat enggak, dikir enggak, yang dikerjain ada kemaksiatan, kemungkaran, nongkrong di pos kamling, terus kemudian kadang-kadang ke terminal, enggak karuan apa yang dikerjakan, musik-musikan sepanjang hari. Antum jadi apa? Waktu sia-siakan, hati antum sia-siakan, hancur. Maka sumber kehancuran manusia menyia-nyiakan hati, menyia-nyiakan waktu. Jaga hati, jaga waktu. Apalagi umur-umur kayak antum semua yang sudah menjelang kiamat kecil tadi. Ya, rata-rata kan ini 40-50 muka-mukanya. Itu prihatin gitu loh Pak. Wong kalau sudah umur 40 aja disuruh berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan yang kedua, prinsip gini loh Pak. Pokoknya saya enggak mau keluar keringet kalau enggak ada surganya. Titik. Kuwede kalau bisa titiknya. Kalau bisa tulis di pintu antum, tulis. Saya enggak mau keluar keringet kalau enggak ada surga. Ada seorang ulama, Pak. Ternyata manjur. Setiap ada suatu hal penyakit dalam dirinya ditulis di pintunya. Kalau lagi bakhil, bulan jangan bakhil di pintu gede. Masuk melototin, jangan bakhil. Keluar jangan bakhil. Hilang insyaallah hilang. Ganti lagi, jangan serakah. Ganti lagi, jangan malas salat. Ganti lagi, jangan ngerokok. Nah, hilang insyaallah. Seperti itu tadi, enggak mau keluar keringat kalau enggak ada surganya. Aneh, kadang sudah sibuk, libur jarang-jarang, ketemu anak istri jarang-jarang, sempat-sempatnya mancing gitu. Aneh, subhanallah. Makanya hobi mancing itu hobi orang konslet. Ini gimana enggak konslet? Libur sekali seminggu ditawari ketemu ikan sama istri, dipilih ikan. Konslet. Harusnya orang yang waras itu ketemu istri, kok ikan? Itu ikan. Kadang yang lebih enggak waras lagi, Pak. Udah ikan dibeli, dilepas, dipancing lagi. Subhanallah. Ini orang emang punya cadangan umur apa? Harusnya beli ikan dibawa pulang digoreng, dipepes. Enggak. Dibeli 5 kilo dilepas. Ya pastilah yang kena cuma 65. Udah gitu dibawa pulang, habisin waktu berapa? 5 jam. Malu tuh sama Jepang di Toyota. Mancing 2 menit dapat Innova 1. Itu Innova itu Pak, keluar dari proses itu produksi per 2 menit keluar 1. Ini 5 jam dapat gabus cuma 3. Khusyuk lagi. Coba kalau sholatnya sekhusyuk mancing itu. Iya betul, kadang-kadang masya Allah Pak, lebih khusyuk urusan dunia. Antum lihat khusyuknya orang yang nonton bola. Tapi lihat sholat digigit nyamuk aja berasa. Coba kalau nonton bola digigit nyamuk gak berasa, saking khusyuknya itu. Nah ini harus dihilang. Pokoknya saya gak mau keluar keringet kalau gak ada surganya. Tanya orang, Pak, ngaji ada surganya? Oh ada, berangkat. Mak ke masjid ada surga, berangkat. Pak, ayo mak, sono pak. Ngapain itu? Nonton bola, ada surganya? Enggak. Itu begitu prinsip. Demikian wasiat terakhir, nasihat untuk saya dan juga untuk antum semua. Dan pada akhirnya kita dibatasi waktu. Dan insya Allah berjumpa di kesempatan lain. Mudah-mudahan kita semua dikasih oleh Allah panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Barokah rumah tangga kita, harta kita, dan amal kita semakin tambah, semakin tinggi, semakin dekat kita dengan Allah. Semoga kita semua diajarkan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, dan menjadikan ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat. Saya berharap mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang dirahmati Allah, dan perpisahan kita perpisahan yang dilindungi Allah dari keruhnya hati dan perpecahan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.